Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terus melanjutkan pemikiran kita tentang Alkitab kita. Saudara-saudara, kalau kita sudah membicarakan pengenalan yang benar, kita sudah bicara tentang wahyu umum dan wahyu khusus. Sekarang kita akan memahami apa itu wahyu dan apa itu inspirasi di dalam proses penulisan Alkitab itu. Ini menjadi penting bagi kita untuk kita menyadari posisi Alkitab atau bagaimana seharusnya kita memahami Alkitab kita. Saudara-saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 16. 2 Korintus 3 12 sampai 16 demikian firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama ini tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sempat pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Lalu di dalam Ulangan pasal 29, Ulangan 29, ya saudara-saudara, ayat 29. Ulangan 29 ayat 29 dikatakan begini, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Itu Ulangan 29 ayat 29. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai mengerti bagian ini dengan teliti membaca kira-kira apa sih yang dibicarakan Alkitab. Saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani kata gala, dalam bahasa Yunani apokalupto, menjadi Latin revelo, Inggris jadi revelation, atau Indonesia penyataan, itulah wahyu. Jadi wahyu, bahasa Inggris kan kalau di dalam kitab kan kita lihat revelation ya, atau apokalupto bahasa Yunani atau gala bahasa Ibrani, tetapi itu cuma bahasa, pinggirkan saja dulu begitu kan. Nah, itu wahyu. Dia adalah artinya begini, sebuah ide membuka selubung dari sesuatu yang tersembunyi. Tersembunyi kita gak tahu. Ya. Dalam konteks Allah, Allah menyatakan diri dengan membuka selubung sehingga menjadi terang bagi manusia. Ah, ini menarik. Pembukaan tadi, penyataan tadi, selubungnya dibuka. Itulah wahyu, dinyatakan, disampaikan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Paulus memberikan satu kalimat kepada orang-orang di Korintus tentang apa itu kemuliaan perjanjian baru. Maka dia membandingkan dengan segera kepada peristiwa Musa di dalam perjanjian lama. Bagaimana di dalam perjanjian lama dikatakan Musa ada cahaya di wajahnya, kemuliaan Allah dinyatakan, bukan? Tetapi kemuliaan Allah pada Musa itu bersifat sementara. Kan tidak terus-terusan seperti itu, begitu ya. Lalu akan memudar. Nah, apa yang dimaksud dengan kemuliaan Allah yang ada pada Musa, yang nanti pada waktu Yesus dimuliakan, transfigurasi itu di Mount Tabor atau di Bukit Tabor, ya, bagaimana juga murid-murid, ya, Yohanes, Petrus, Yakobus melihat Yesus didampingi oleh Elia dan Musa. Nah, kemuliaan Musa itu yang sementara, ya, sementara kemuliaan yang kekal itu ada pada Kristus. Jadi di waktu lampau Musa menjadi penyataan kehadiran Allah terhadap orang-orang Israel. Tetapi sayang kemudian hari orang-orang Israel berhenti pada selubung dan tidak pernah membukanya. Sehingga mereka tidak pernah mengerti arti apa sebenarnya, apa isinya. Saya ambil contoh yang agak gampang begini, Susah. Dulu orang-orang PL kalau bikin dosa mesti ada korban pengampunan dosa. Apa itu? Domba. Jadi darah domba dikorbankan. Nah, kemudian itu adalah semacam satu bayang-bayang. Itu adalah sebuah selubung yang harus disingkap. Apa sebetulnya? Nah, waktu kita membuka selubung itu, ngertilah kita kemudian. Pahamlah kita bahwa ternyata darah domba itu nantinya kemudian baru kita ngerti darah Kristus yang menebus dosa. Nah, cuma kalau darah domba ini berulang-ulang kali, tiap dosa dipotong domba, darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kita ngerti. Oh, begitu toh. Nah, semua yang ada di PL-PL itu ada meaningnya. Semua yang di PL-PL itu nanti terang benderang di PB. Ya. Digenapi oleh Kristus, digenapi di dalam Kristus. Nah, jadi wahyu itu adalah dibukakan sehingga kita mengerti. Ada satu hal yang luar biasa. Tetapi ingat, bagaimana dibukakan ini bukan soal bagaimana kita membaca lalu menjelajah. Enggak. Makanya wahyu itu selalu berasal dari Allah sebagai penyataan, bukan hasil pikir manusia. Bukan halusinasi manusia. Ya, ini harus hati-hati. Nah, jadi tidak boleh orang mengklaim dirinya, wah, saya dapat wahyu ini. Nanti dulu, apa yang kau maksud dengan wahyu? Wahyu itu sudah selesai diungkapkan, jangan ditambah, jangan dikurangi. Itu kitab wahyu juga menulis itu, jangan tambah, jangan kurangi. Begitu PLPB selesai, ya selesai semua. Tidak ada lagi yang diwahyukan. Karena yang diwahyukan sudah selesai. Apa tentang dulu, yaitu kejadian penciptaan manusia, apa yang akan datang, yang kita sebut akhir zaman, sudah finish. Kita tinggal mengerti apa semuanya, ya, kita tinggal menjalani sesuai petunjuk Alkitab, jangan tambah, jangan kurangi. Jadi dia adalah hasil penyataan Allah, bukan hasil pikiran manusia. Yang kedua, wahyu itu melihat jauh ke depan, menembus kesementaraan, terikat dengan kekekalan. Ya. Nah, ini yang harus juga kita mengerti. Jadi dia melihat jauh ke depan, menembus kesementaraan karena mengikat kita dengan kekekalan. Karena memang wahyu berasal dari Allah. Ya. Yang ketiga, kebenaran wahyu itu teruji dalam perjalanannya. Dan memang kita lihat apa yang dikatakan Musa tentang penciptaan benar. Apa yang dikatakan Rasul Paulus misalnya dan Rasul yang lain tentang akhir zaman, manusia kayak apa, benar. Tapi awas, sudah selesai, sudah cukup, jangan tambah, jangan kurangi, jangan mengada-ada. Wahyu bukan ide, wahyu bukan imaging dalam benak kita, wahyu bukan pintar-pintarannya. No. Jadi gak ada wahyu baru, saudaraku. Kalau ada wahyu baru, artinya penyataan Allah terus-menerus, artinya lagi Alkitab itu terus-menerus, artinya ya Alkitab mesti ditambah. Apa yang kita pahami sekarang adalah mengerti tentang Kristus berdasarkan Alkitab. Mana boleh ada tambahan lagi? Alkitab ini sudah lebih dari cukup. Alkitab ini sudah final. Nah, itu sebab saya seringkali berkata, kita pegang Alkitab kita, tapi sebetulnya kita gak ngerti penuh. Makanya kita masih terombang-ambing, dengar sana, dengar sini, jadi begini, jadi begitu. Padahal Alkitab lebih dari cukup mengajari kita. Begitulah Paulus memandang orang-orang perjanjian lama yang tidak mampu membuka selubung itu. Karena mereka apa? Tumpul hatinya. Hati mereka itu keras. Sehingga Yesus waktu mau membuka selubung itu, mereka tolak. Yesus menyatakan apa yang ada di balik selubung, mereka marah. Yesus menyatakan, menyingkapkan, mereka salibkan. Ironis kan? Nah, jadi kita bisa ngelihat Bagaimana wahyu itu sudah digenapi di dalam perjalanannya, sudah menjadi lengkap. Paling tidak sampai satu Kristus, dan Kristus ini akan datang kembali. Nah, itu wahyu yang kita nantikan. Akan terjadi apa enggak? Silakan Anda percaya apa tidak. Tapi saya percaya 100%. Hisapkan. Maka kita melihat. Dan kalau kita percaya kepada dia, kita terikat dalam kekekalan yang mulia itu. Ya. Dan gak usah bilang lagi, gak usah ngomong lagi, Yesus akan datang saudaraku. Karena Alkitab sudah bilang. Jadi gak usah bilang ada nubuat lu, katanya Yesus akan datang. Ngapain kau ngomong, capek kali? Sudah ada di Alkitab itu. Nangkap maksudnya. Jadi itu bukan nubuat, lu yang buat. Ya. Jadi jangan mengada-ada. Maka saya suka sekali Alkitab. Dia katakan apa? Jangan padamkan karunia roh, karunia nubuat itu. Tapi ujilah segala sesuatu. Ujinya dengan apa? Dengan Alkitab. Maka dari Alkitab kita tahu yang namanya nubuat itu menghibur, menasihati, membangun. Bukan meramal-ramal. Beda bumi langit. Baca Alkitab 1 Korintus 14 ayat 3. Nah, jadi kalau kita melihat demikian, kita kembali kepada apa yang dikatakan wahyu. Yang dinyatakan di dalam Alkitab menjadi cukup bagi kita. Untuk mengenal siapa Allah, untuk tahu bagaimana ke depan hidup kita, dan bagaimana asal-usul kita. Penciptaan dan nanti kedatangan yang kedua. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harusnya kita pahami sebagai wahyu di dalam kehidupan kita. Sehingga wahyu itu adalah bagaimana membuka selubung. Tetapi membuka selubung itu adalah bagaimana Allah bermurah hati. Karena dia yang bisa membuka selubung itu. Ini bukan soal uji coba kemampuan kita. Dia menyatakan dirinya. Dialah dalam ukurannya. Kepada siapa dia mau menyatakan dirinya. Dan akhirnya kepada semua orang percaya. Kita melihat Alkitab. Di waktu lampau dia bicara pada nabi. Di waktu lampau dia bicara para rasul. Di PL nabi, di PB rasul. Tidak ada rasul di PL. Tapi juga tidak ada nabi yang kepadanya Tuhan bicara untuk menuliskan di PB. Karena memang eranya beda. Dan era itu sudah selesai. Ya. Nah, jadi ini menjadi penting bagi kita. Menjadi perlu bagi kita untuk memahami, menyadari kebenaran yang utuh. Sehingga dengan demikian kita tidak tertipu. Alkitab itu sangat lengkap. Ya. Nah, ini yang mesti kita pegang dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi lagi saya katakan, wahyu berasal dari Allah sebagai penyataan, bukan hasil pikiran manusia, apalagi kalau punya problema psikologis, halusinasi gitu ya. Katanya Tuhan ngomong, katanya ini, katanya itu. Padahal kalau dicek-cek, halusinasi, ternyata sejarah membuktikan banyak orang di waktu lampau yang menyatakan hal-hal seperti itu tanpa ini, tanpa itu, punya problem psikis. Ya, ini sejarah memang ya, dan kita tidak bisa bantah sejarah itu fakta. Yang kedua tadi, bagaimana wahyu itu melihat jauh ke depan, menembus kesementaraan. Kita tahu nanti apa yang akan terjadi di akhir zaman, dan kita tahu sampai bahkan kalau kita sudah mati, bangkit kepada kekekalan surga mulia. Wow, indah banget ya. Kebenaran wahyu itu teruji dalam perjalanannya. Musa membicarakan tentang penciptaan teruji. Rasul membicarakan akan datang ribuan tahun kemudian. Yang mereka katakan semua benar. Wahyu adalah penyataan diri Allah dan karyanya. Sehingga dimengerti oleh manusia. Bukan aneh-aneh. Bacalah Alkitab, tahulah kau. Jadi ini bukan barang aneh ini. Ini tidak monopoli satu orang. Oh, saya begini-begini. Oh, Tuhan wahyukan ini. Oh, Tuhan wahyukan itu. Nanti dulu. Udah selesai. Jangan tambah, jangan kurangi. Tidak ada pentingnya manusia menyatakan itu. Alkitab penting. Kalau ada tambahan yang penting, berarti Alkitab jadi kurang penting. Karena kurang lengkap. Hati-hati terhadap konsekuensi sebuah ucapan. Itu mesti dimengerti seutuhnya. Jangan sampai kemudian kita mencabik dan menghina Alkitab itu sendiri. Ya, karena ketidakmengertian. Sehingga menjadi tersesat. Hati-hati. Nah, sekarang kita melihat saudara, apa yang dimaksud dengan inspirasi. Kalau wahyu tadi kan Allah menyingkapkan dirinya, menyatakan dirinya yang kemudian ditulis oleh para nabi, para rasul itu. Jadilah PLPB. Nah, kalau inspirasi apa? 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, 2 Timotius 3 ayat 16 mengajarkan kepada kita satu prinsip kebenaran yang harus kita pahami dengan penuh. Inspirasi itu datang dari Kristus Tuhan kita, datang dari surga sana. Itu sebab di dalam 2 Petrus 1 ayat 20, 2 Petrus 1:20 Petrus bilang apa? Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci ya tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Tapi teruji, tapi terbukti. Nah, ini penting. Ini penting. Jadi disinilah kita bisa melihat, disinilah kita bisa memahami bagaimana mengerti dengan penuh, dengan utuh inspirasi, yaitu satu dorongan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada manusia. Ya, jadi inspirasi itu adalah kata sifat yang artinya atau mengandung makna aktif, yaitu Roh Allah menghembuskan kepada manusia kebenaran untuk dinyatakan. Nah, itu inspirasi. Dihembuskan, hembus itu bukan angin berhembus begitu ya, tetapi kemudian datanglah kepada kita oleh kuasa Roh Kudus untuk kita menyatakan kebenaran itu. Oke. Kalau di dalam PL ya, keluarnya inspirasi bagaimana dalam penciptaan, pemeliharaan, penghakiman, ada semua. Dalam Mazmur 33 ayat 6 misalnya, Ayub 3:14, Yesaya 30 ayat 28. Lalu dalam PB yang kita baca tadi. Jadi Roh Kudus memberikan inspirasi dan kemudian Nabi Rasul menuliskan apa yang diinspirasikan oleh Roh itu. Nah, bagaimana kalau sekarang PLPB udah selesai? Lah kalau saya Bigman Sirait, bisa enggak dapat inspirasi? Beda kualitasnya. Tentu saja saya dapat inspirasi untuk berkhotbah dan bagaimana berkhotbah dan apa yang kusampaikan, bukan? Tetapi kelasnya lain. Saya bukan rasul. Rasul ngomong nulis di Alkitab enggak salah. Saya bukan nabi, nabi nulis di PL itu enggak salah. Bigman Sirait khotbah bisa salah. Aku mengkhotbahkan apa kata Tuhan. Tapi waktu ku khotbahkan apa kata Tuhan, aku bisa menafsirkan. Menurutku Tuhan bilang ini loh yang di Alkitab. Maka aku harus diuji benar apa enggak. Makanya banyak khotbah bisa ngawur. Bisa. Saudara kan suka bilang, heran ya, bacaannya satu, pendetanya 10 kok bisa beda-beda ya. Ya iyalah, dari yang taat sampai enggak taat. Dari yang belajar sampai asal bunyi. Banyak. Nah makanya saudara mesti menguji. Pakai apa? Ya kembali ke Alkitab. Alkitab memang ngomong gitu apa enggak? Itu saudara-saudara. Jadi inspirasi yang kudapatkan lain dengan nabi dan rasul. Saya tidak dalam kelas itu. Hanya orang yang sombong sajalah yang besar kepala dan tidak tahu diri menyebut dirinya nabi dan rasul. Maafkan saya. Ya, nabi nulis, rasul nulis, itu yang benar, yang pilihan Tuhan itu kagak ada yang apa namanya yang salah itu. Ya. Tapi memang juga Alkitab mencatat ada nabi palsu, ada rasul palsu. Yang memirip-miripkan diri mah banyak. Karena itu bijaksanalah, kenalilah dengan baik. Maka dorongan Roh Kudus itu memberikan kepada mereka, mereka sudah menuliskan. Selesai PL dan PB. Giliran kita untuk mengerti, berdoalah supaya Roh Kudus menginspirasi kita untuk mengerti loh ya. Gitu loh. Apa sih sebetulnya yang Roh Kudus katakan ke rasul itu? Saya ditolong ngerti. Oh begini toh. Oh begitu toh. Oh jadi sini ya. Oh jadi ke situ. Tapi apa yang ku bilang oh begini oh begitu, menurutku itu Roh Kudus yang ngomong. Lagi-lagi mesti diuji. Kan aku bisa bilang aja itu dari Roh Kudus, padahal bukan. Diuji lagi. Lewat apa? Alkitab. Jadi yang paling pas Alkitab menafsir Alkitab. Nah inspirasi di dalam Alkitab dikatakan tadi bukan, berasal dari Allah sebagai dorongan untuk menyatakan, menuliskan. Bukan apa pendapat pribadi, pendapat diri sendiri, melainkan apa yang Allah ingin katakan. Sehingga PL, PB, tulisan itu inspirasi, bukan tafsir dari si penulis, baik nabi maupun rasul itu. Nah ini harus hati-hati. Yang kedua juga penting di dalam inspirasi itu, kekuatan roh yang menguasai penulis Alkitab. Ya. mendorong si penulis itu menulis, tetapi tidak menghilangkan kesadarannya. Jadi dia bukan trans begitu ya, bukan gak sadar, tetap sadar sepenuhnya, tapi dibimbing dalam penulisannya, diinspirasikan oleh roh itu. Oleh karena itu, saudara, kebenaran inspirasi itu hanya bisa dikatakan kebenaran kalau dia teruji, lagi-lagi teruji sebagai kebenaran yang mutlak pada dirinya sendiri dan teruji dalam perjalanannya. Musa menulis 1500 tahun atau 2000-an kurang lebih sebelum Kristus. Lalu Kristus ke kita sekarang juga 2000-an. Maka kurang lebih 3500-4000 tahun yang lampau. Sampai sekarang PLPB exactly tepat, relevan, luar biasa. Ya, tapi kalau khotbah pendeta, banyak yang menulis khotbahnya, banyak yang salah. Banyak yang merdubuat dan menuliskan. Katakanlah misalnya dulu katanya Uni Soviet antikris misalnya kan. Tahu-tahunya apa yang terjadi? Uni Soviet bubar jadi Rusia. Malu kan? Katanya Uni Soviet akan berkuasa dan seterusnya. Ya. Tapi kemudian justru negara komunis yang paling menggila adalah justru China yang muncul sebagai raksasa hebat. Lalu pindah lagi nubuatnya, pindah sana, pindah sini. Nah yang begitu-begitu itu, ingat itu payah itu, sudah jelas bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan itu jelas, kalau merah-merah tidak seperti merah, itu bukan Tuhan itu. Alkitab itu lain, jelas dia. Kalau putih-putih tidak seperti putih, menyerupai mirip-mirip, gak ada begitu. A, B, B, bayangkanlah kalau datang dari Tuhan, kira-kira mau jadi apa kita ini? Yang kira-kira itu hasil pikir manusia atau suplai dari setan, itu saja. Gampang mengenalinya. Jadi kalau ada orang ngomong begini, bogono, gampang sekali itu. Kalau Alkitab jelas, tuntas. Ya. Oh, akan ada gini. Apa yang akan ada? Apanya yang ada? Bagaimana jadinya? Jangan kejebak ya dan tertipu. Dan kemudian, inspirasi adalah ketetapan Allah yang harus dijalankan, tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh si penulis. Maka kalau kemudian itu penulis ya yang nulisin Alkitab, gak boleh tambah, gak boleh kurang. Nah saya sebagai pengkhotbah lebih lagi, jangan kurang ajar dalam mengurangin kan gitu. Menafsirkan lain pun saya jadi salah kok. Iya kan, karena saya sebetulnya menambah arti atau mengurangi arti. Tidak menambah teks, tidak mengurangi teks, tapi saya bisa menambah arti, mengurangi arti, atau menyelewengkan arti itu bahkan. Tergantung untuk kepentingan kan. Kan begitu saja. Saya ambil contoh. Orang bilang hamba Tuhan jangan ganggu-ganggu. Nah ini kan kalau misalnya ada pendeta salah. Oh gak boleh dikritik, gak boleh ditegur. Hamba Tuhan gak boleh diganggu, gak boleh digugat. Orang yang diurapi. Baca dong Alkitab. Emang begitu? Betul kalau orang yang diurapi tidak boleh kau kutak-katik. Persoalannya dari mana kau tahu orang itu diurapi? Itu dulu kan. Jangan bawa-bawa kasus si Daud yang memang jelas-jelas kasusnya diurapi Tuhan. Lain itu kasusnya ya. Jadi jangan generalisasi. Sekarang orang mau jadi pendeta, pilihan sendiri pun banyak. Yang kedua, dari mana kau tahu dia orang yang diurapi? Lihat kelakuannya. Kalau sampai mesti ditegur kan karena dia salah kan? Kalau dia salah, lalu gak mau ditegur, udah pasti itu bukan yang diurapi. Jadi kalau dia bilang jangan tegur-tegur, jangan senggol-senggol, jangan sentuh hamba-hamba Tuhan, itu cuma perlindungan saja. Takut dia ditelanjangi. Nah itu penipuan, itu bukan benar. Begitu loh. Jadi semua kita ini transparan, terbukalah. Tetapi kan juga kalau dibuka tidak berarti saudara kurang ajar kan ya. Ngejek sana, ngejek sini. Karena Tuhan juga bilang jangan mengejek. Tuhan marah padamu. Tapi biarlah A untuk A, B untuk B, benar-benar, salah-salah. Kan gampang itu. Jadi jangan bersembunyi di balik-balik ayat, di tafsir, sehingga sudah mengurangi atau menambah tafsirnya untuk kepentingan diri. Nah, jadi inspirasi yang bersifat mutlak, yang dituliskan di PLPB, sekarang kita tangkap lalu kita khotbahkan. Maka kita harus terikat kepada Alkitabnya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Menarik ya saudara. Maka berapa indahnya lah gereja Tuhan, berapa luar biasanya lah orang Kristen. Kalau saja semuanya taat azas, taat Alkitab, indah sekali. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita dan biar menggairahkan kita untuk terus belajar, belajar dan belajar firman hidup itu, firman Tuhan itu. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong saudara, ikuti terus bagian ini biar kita terus belajar dalam kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Bimbing kami, tuntun kami, pimpin kami dalam kasih-Mu supaya hidup kami berkenan kepada-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih untuk Alkitab yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, yang Tuhan berikan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur, mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirai. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.